باب على رسول الله وبعد فصل فقال المصنف رحمه الله تعالى وأما المخفوض بالإضافة. Nah sekarang yang makhfud, yang majrur dengan idhofah. Panahu gulamu Zaidin. Ya. Tapi perhatikan majrurnya Zaidin. Ini bukan dengan huruf tapi dengan idhofah. Kalau kata musannif atau kalau kata syarih yang paling rajih majrurnya dengan apa? Bil mudhof. Ya, apakah mudhof atau idhofah itu sama aja. Ya, antum katakan Zaidin majrurun bil idhofah sahih. Ya, Zaidin majrurun bil mudhof juga sahih. Ya. Boleh. Baik. Cuman memang yang paling bagus bil mudhof. Wajib tajridul mudhofi minat tanwin. Ini yang pertama. Mudhofnya wajib dibebaskan dari tanwin. Yang namanya mudhof enggak boleh ada tanwin. Enggak boleh gulamun Zaidin. Lah. Kama fi gulami Zaidin. Wa min nunai at-tasniyati wal jam'i. Dan juga wajib dibebaskan dari dua nun. Nun tasniyah dan nun jama'. Nun tasniyah gulamani misalkan atau gulamaini. Ya, misalkan antum katakan ja'a gulama Zaidin. Ra'aitu gulamai Zaidin. Gulamai Zaidin. Ya. Kalau nun tanwin atau nun jama' jama' mudzakkar salim. Ya, katibuna, katibina. Ja'a katibu amrin. Ya, katibu amrin. Ya, para sekretarisnya amr gitu. Ra'aitu katibi amrin, katibina gitu kan? Nah, ya, qala asy-syarih hafizahullah taala, ya, hadha huwa al-qismu as-sani min al-mahfudhat. Ini yang kedua dari mahfudhat. Ya, setelah yang pertama yaitu mahfud bil huruf. Huruful jar. Ya. Wa qawlu bil idafah ay bi sababiha, dengan sebab idafah, la bil idafah. Ya, karena pensyarah lebih menguatkan amil jar dari mudhofun ilaih adalah ya mudhof. Sebabnya aja idhofah. Wa hiya lughatan. Nah, idhofah ini secara bahasa al-isnadu. Ya, taqulu. Ya. Idhofah itu secara bahasa isnad, menyandarkan. Adaftu dhahri lil ha'iti. Maknanya apa? Asnadtuhu ilaihi ilal ha'it. Aku sandarkan punggungku ke tembok. Maknanya asnadtu dhahri ilal ha'id. Ya. Bedanya ada ya. Apa namanya? Adaftu, adaftu. Ya, wazan adaftu itu dia mutaaddi. Ya, langsung ke maf'ul bih. Kalau asnada itu ya sama mutaaddi juga. Yang tadi apa namanya? Idhofah itu, adaftu itu, kalau dia punya apa namanya muta'alik dengan huruf jar itu muta'alik dengan lam. Kalau ini dengan ila. Wastilahan isnadu ismin ila ghairih. Nah, idhofah itu apa sih secara istilah? Penyandaran sebuah isim ila ghairih, kepada isim yang lain. Min ghair ala tanzilis sani minal awal. Ya. Yeah. Manzilata tanwinihi, yaitu disandarkan isim kepada isim yang lain, ya, dengan mendudukkan yang kedua kepada yang pertama seperti kedudukan tanwinnya, ya, seakan-akan yang kedua kedudukan tanwin yang pertama. Gulamu Zaidin seakan-akan tanwin dari yang pertama. Auma yaqumu maqama tanwinihi, atau yang dia dapat menempati posisi tanwinnya. Contoh gulamu Zaidin katibu amrin. Zaidin makhfudun, dia majrur makhfud bil idafah, bi idafatin, bi idafati gulamu ilaih, dengan disandarkannya gulamu kepada si Zaid ini. Kadzalika amrin maqfudun bi idafah katibu ilaihi, kepada si amrin. Uisamal awal, yang pertama gulamu dan katibu mudafan. Ya, i'rabuhu ala hasabil awamin. I'rabnya sesuai dengan amil-amilnya. Ja'a ya, gulamu Zaidin, ra'aitu gulama Zaidin, marartu bi gulami Zaidin. Nah, itu. Wasani disebut apa? Mudafan ilaih. Dinamakan mudafan ilaih. I'rabuhu al-khafdu daiman. I'rabnya khafat selalu. Wa huwal maqsudu bihadzal fasl. Inilah maksud dari pasal ini. Wa qawluhu yajibu tajridul mudafi minat tanwin. Nah, wajib, tidak boleh ada tanwin dari mudafnya. Ya, ila akhir. Innama wajaba tajriduhu minat tanwin wa nunai at-tasniyati wal jam'i as-salim. Ya. Nah, wajib ditajrid, dibebaskan dari tanwin dan dari dua nun. Nun tasniyah, gulamani, gulamaini. Atau nun jamak mudzakkar salim, katibun, katibin, yang ada nunnya itu. Ya. Baik. Jadi kalau misalkan antum katakan jaa gulama Zaidin, raitu gulamai Zaidin. Ya. Jaa katibu amrin, raitu katibi amrin. Maka sering kita sebutkan ya. Wa misalai ya, kama apa namanya? Kaamsil, kamisalai. Nah, kan itu kan kamisalain. Ya, nah, karena dia mudhaf dihadap tunnya. Ya. Baik. Li'annahuma yadullani ala kamalil ism. Karena keduanya tu tanwin dan nun tasniyah dan jamak mudzakkar salim itu menunjukkan kesempurnaan isim. Wal idafatu tadulu ala nuqsanihi. Sedangkan yang namanya idafah menunjukkan isim, kekurangan isim tadi. Wa syai'ul wahid la yakunu kamilan naqisan fi halatin wahidatin. Dan sesuatu yang satu itu dia tidak bisa menjadi sempurna atau kurang di satu keadaan, enggak boleh. Ya, enggak boleh. Kalau dia mau sempurna, sempurna aja. Ya. Sempurna aja. Nah, ketika di idafah berarti ada yang kurang, disempurnakan dengan mudhafun ilaih. Begitu. Ya, wa ma ahsana qawlu ba'dihim. Wa ma ahsana ya qawla ba'dihim, dan betapa bagusnya ya ucapan sebagian mereka ulama alinahu, ka'anni tanwinun wa anta idafatun fa haitsu tarani la tahillu makani. Maka seakan-akan aku adalah tanwin dan kamu adalah idafah. Maka ketika engkau melihatku, engkau tidak akan menempati tempatku. Nah, karena kita enggak bakal bersatu gitu. Ya. Boleh tuh buat gombal-gombal, ya kan? Nah. Ya, enggak jodoh dong gitu kan. Enggak jadi gombal. Malah enggak jodoh. Ya. Ya. Anti seperti idafah. Aku bagikan tanwin. Ya udah, enggak jodoh. Harusnya ana mudof anti bagikan mudofun ilaih. Yeah. Itu kalau itu baru jangan anti bagikan mubtada ana khobar. Oh enggak, ada kok yang mubtada enggak butuh khobar. Sadda masadal khobar. Iya enggak? Nah. Itu yang bikin kan ada tuh ya. Anti bagikan mubtada ana bagikan khobar. Ana mesti di apa anti mesti dilengkapi dengan hadirnya ana. Cie. Itu yang kalau akhwatnya ngerti nahu, oh enggak kok, saya yang mubtada sadda masadal khabar, I don't need you. Hah? Coba baru mimpi. Belum adurar. Belum adurah, ya. Wa in kanat an-nunu fi mufradin aw jam'i taksirin lam tuhdaf indal idafati. Nahu hadza bustanu Zaidin. Nah, apabila nunnya itu pada mufrad atau jamak taksir, nunnya itu bukan nun tasniyah dan jamak mudzakkar salim, maka nunnya enggak boleh dihadaf. Ya, ketika idafah, perhatikan hadza mubtada, bustanu khabar wa mudaf, Zaidin mudafun ilaih. Jangan bust Musta Zaidin, bukan, karena dia mufrad. Mustanun memang nunnya asli. Ya. Nunnya asli. Ya, nahu na'udzubillahi min syayatin. Syayatin jamak taksir dari syaitan. Kan dari setan-setannya al-insi wal jin, kan mudhaf tuh. Jangan min syayati al-insi wal jin, keliru. Yang dihapus itu nun tasniyah dan nun jamak mudzakkar salim. Ya. Baik, tanbihun. Yajibu fil mudhafi aidan, ya, wajib bagi mudhaf juga ayujarrada min al. Ya, mudhaf mesti dibebaskan juga dari al. Kama fi nahwi gulamu Zaidin, fala yuqal al gulamu Zaidin. Da. Ya. Illa idza kana al mudhafu sifatan. Kecuali kalau mudhafnya itu sifat. Ya, na'at. Ya. Wal mudhafu ilaih ma'mulan li tilka sifah. Dan mudhaf ilaihnya ma'mul. Ya, misalkan dia maf'ul bi, ya. Atau dia ma'mul lah, jar majrur yang muta'alliq dengannya dari li tilka sifati. Nahu ja'a ad-dariba Zaidin. Wa qala ta'ala wal muqimi as-shalah. Ya. Tai. Nah, perhatikan. Ja'a ad-dariba. Ad-dariba i'rabnya apa? Fa'il. Ya. Fa'il. Fa'il dari mana? Ya. Taib. Ya. Zaidin ma'mul. Nah, alnya yang ada pada ad-dariba itu al apa namanya? Ya. Al-mausul. Al-mausul. Ya. Al-mausul. Ja'a alladhani dariba Zaidin. Oh, gitu. Ya, sama wal muqimi as-salati. Wal ladzi muqimi as-salati. Begitu. Baik. Summa qala al-musannif wal idafatu ala salasati aqsam. Idafa ada tiga macam. Minha ma yuqaddaru bil lam wa huwa al-aksar, yaitu yang ditakdirkan dengan lam ini yang kebanyakan. Nahu gulamu Zaidin, maksudnya gulamun li Zaidin. Saubu Bakrin, ini saubun li Bakrin, milik si Bakr. Gulam ini budak milik si Zaid. Lamnya lam al-milk. Ya. Wa ma asbaha dzalik. Dan misalnya kitabu, misalkan diidofakan pada ya mutakalim. Liman hadzal kitab? Hadzal kitabu. Ya, hadza kitabi. Berarti ini ada hadzal kitabu li gitu. Li kitabu Zaidin, kitabun li Zaidin. Nah, taib. Wa minha ma yuqaddaru bimin. Wa dzalika katsir. Ini banyak juga, tapi yang lebih banyak yang ditakdirkan dengan lam. Min. Nahu saubu khazin. Berarti saubun min khazin. Pakaian dari sutra. Babu sajin. Berarti ini babun min sajin. Dari kayu. Khatamu hadidin. Min hadidin. Cincin itu dari besi. Wa yajuz bihadan nau. Boleh pada jenis ini. Nasbul mudaf ilaihi ala tamyiz. Ya. Mudafnya itu. Mudafun ilaihnya itu. Dinasabkan aja, berarti enggak jadi mudhofun ilaih. Ganti nasab, berarti sebagai apa? Tamyiz. Kalau dia ditakdirkan dengan min. Kama taqaddama fi babihi. Sebagaimana berlalu di babnya. Ya. Berarti boleh antum katakan ha hadzal tsaubun khazzan. Ya. Babun sajjan. Ya, berarti tamyiz. Wa yajuz rafuhu, boleh rafa. Ala annahu tabi'un lil mudhaf. Hadza saubun khazzun, babun sajjun, babun sajun, khatamun hadidun. Berarti boleh tiga tuh ya. Wa yajuz rafu ala annahu tabi'un lil mudhaf. Na'at dia berarti. Baik. Berarti yang ditakdirkan dengan min boleh ya, rafa, na'at, nasab, tamyiz, majrur, ya mudhafun ilaih. Takdir min. Wa minha ma yuqaddaru bi fi, lakinnahu qalilun. Ada yang ditakdirkan dengan fi, namun ini sedikit. Bal makru lail. Ini berarti makrun fil lail. Ya sahibas sijni. Ya sahiba, wahai penghuni penjara, berarti wahai ya sahiba, ya sahibani fi sijni, ya sahibas sijni. Ya, sahiba dia kan munada mudhaf. Ya. Ya. Berarti fi sijn. Ya. Baik, qala asy-syarih. Wal idafatu ala salasati aqsam ila akhir. Al murad bil idafah huna ya, al-ma'nawiyah. Al-ma'nawiyah itu yang dimaksud dengan idafah di sini, idafah ma'nawiyah. Urifa inhisaruha fil aqsami as-salasati bil istiqra'i. Diketahui di sini ya. Diketahui pembatasannya di sini tiga jenis ini, yang ditakdirkan dengan min, i, lam, dengan fi, itu tahu dari mana? Bil istiqra, berdasarkan pengkajian, penelitian. Wa madhahaba ilaihi al-musannifu, dan pendapat musannif al-Hattabi ini, min annaha salah satu aqsamin, bahwa dia terbagi menjadi tiga. Ya. Kenapa dibilang tabi'a fihi jama'atan minan nahwiyyin? Karena beliau mengikuti sekelompok jamaah dari kalangan ulama ahli nahwu. Ya. Taib. Ya. Wa dhahaba al-jumhur, kalau jumhur ya, sekelompok jamaah. Nah, namun kalau jumhur mayoritas ulama ahli nahwu berpendapat ila anna qismani faqat. Dua aja. Ma yuqaddaru bilam wa ma yuqaddaru bimin. Nah itu. Berarti yang fingga ya. Wa ma auhama ya. Wa ma auhama makna fi. Nah yang ma fi fahuwa ala makna lam. Ya. Yang itu ya udah apa namanya diserah itu di ke makna lamnya tawassu'an ya, tawassu' yaitu dengan nanti dijelaskan secara panjang lebar. Wa qawluhu wa huwa al-aktsar ya, yang paling banyak alam ai fi kalamihim wal aslu fil idafati bidalili anna kulla idafatin imtana'a ja'luha bima'na min aw fi fahiya bima'na lam. Nah, kalau dia makna lam, asalnya dalam idofah. Ya, dengan dalil bahwa setiap idofah itu enggak bisa dijadikan ke makna min atau makna fi. Maka berarti dia makna lam. Kayak saya katakan gulamu zaidin. Kan enggak mungkin gulamun min zaidin. Budak itu dari si zaid. Ya, enggak bisa. Ya. Baik. Wa qawluhu nahu gulamu zaidin wa saubu bakrin. Ay gulamun li zaidin, saubun li bakrin. Ini jelas ya. Milik si bakr. Wa nahu saubu khazin. Ini yang takdirnya min ya. Ya. Babu sajin khatamu hadidin. Saubun min khazin. Babun min sajin khatamun min hadidin. Wa dhabitu hadal kismi. Ya, ketentuan kism ini. Ayakun al-mudafu ba'dan min al-mudafi ilaih. Ketentuannya mudaf adalah sebagian dari mudafun ilaih. Perhatikan saubun min khazin, saubu khazin, pakaian dari sutra. Nah kan pakaian itu bagian dari sutra. Pintu itu bagian dari kayu. Cincin itu bagian dari besi. Wa yasihu al-ikhbar anhu bil mudafi ilaih. Dan boleh sah saja ya dikabarkan dengan mudafun ilaih. Ya, kal amsilati al-madhkurati, seperti contoh-contoh yang disebutkan ala tara. Tidak anda lihat anna sauba ba'dul khazzi. Ya. Dia sebagian dari sutra. Wa huwa nau'un minal harir. Khazzin itu salah satu jenis sutra. Albab ba'dul saj, ya kan? Wa huwa nau'un minal khashab. Saj bagian dari jenis dari kayu. Khatam ba'dul hadid, sebagian dari besi. Wa anna yasihu al ikhbar bil mudaf ilaih. Boleh kita katakan dengan mudaf ilaih. Hadza thawbu thawbu khazzin. Ya, babu sajin. Atau boleh kita jadikan khobar nih, fayuqal hadza thawbu khazzun. Hadzal babu sajun. Boleh jadi khobar itu. Hadzal khatamu hadidun. Ya. Baik. Bahkan boleh juga dia jadi na'at, ya. Baik. Hada saubun khazun, hada babun sajun. Taib. Wa qawluhu ala tamyiz, kalau nasab berarti tamyiz. Anna hada naw'a, jenis ini, yajus fihi wajhan akharan, boleh dua wajah yang lain. Aduma an nasab ala tamyiz. Ya, ini wakila alal hal, ada yang mengatakan unda hal wal awal aula. Yang pertama tamyiz itu lebih bagus. Kenapa? Liannahu jamidun, karena dijamid. Sedangkan hal kan dia mesti mustaq. Wasani arrafu ala annahu tabi' lil mudaf. Ya, badal ya dia apa namanya? Oh, bukan na'at ya, tabi'nya. Tapi badal atau ataf bayan. Ya, fataqul hadza khatamun hadidun bi rafi hadidun. Wakila annahu na'tun. Nah, ada yang mengatakan dia na'at sifat bi ta'wilihi bi mustaqin. Ya, karena dia ditakwil dengan mustaq. Berarti gimana? Hadza khatamun hadidun hadidun na'at. Berarti hadza khatamun mas masughun min hadidin. Nah. Masughun itu masuk terbuat, tercetak. Wal awal aula. Namun yang pertama kalau itu tabi sebagai badal. Ya, masughun itu artinya terbuat. Wal arjahu hadhihi salasati ya, al khabdi lima fihi min at takhfif. Namun yang paling wal arjahu hadhihi salasati al khabdu. Namun yang paling rajih dari tiga ini, antum mau ya apa sebut dia mudhaf ilaih, ya mau sebut dia sebagai khobar, mau sebut dia sebagai tamyiz atau hal, ya kalau marfu bisa sebagai khobar itu, yang paling bagus adalah mudhaf ilaih khafat. Kenapa? Lima fihi minat takhfif, karena di dalamnya ada keringanan dalam mengucapkan bihadfin tanwin, dengan dihadap tanwin. Nah, kemudian mudhafun ilaih yang terakhir ma yuqaddaru bi fi, yang ditakdirkan dengan fi. Ya, ini sekelompok jamaah, kalau jumhur cuma dua ya. Dhabitu hadzal qismi. Ya, ketentuan qism ini ayakunal mudhafu ilaih zarfan lil mudhaf. Mudhafun ilaihnya adalah zarf dari mudhaf. Sawun kana zamanan au makanan, baik dzaraf makan atau zaman. Kami salai al musannifi. Nah, semisal dua contoh musannif tuh. Ya. Fa inna laila dzarfu zamanin, dia dzaraf zaman lil makri. Makrun fil lail. Sijin sama. Zaman dzaraf makan, makan apa? Ya. Li mutasahibain. Bagi dua penghuni. Ay ya sahibaini fi sijni, gitu. Ya. Wa aktsaru nahwiyyin lam yusbit hadzal qisma. Namun kebanyakan para ulama ahli nahwu tidak menetapkan qism yang ditakdirkan dengan fi ini kama taqaddama. Baik. Baik. Wal idafatu naw'an. Idafa ada dua, lafziyatun wa ma'nawiyatun. Fal lafziyatu dhabituha amran. Ya, ketentuannya ada dua. Ayakun al mudafu sifatan. Ini lafziyah, mudafnya sifat. Wa yakun al mudafu ilaih ma'mulan litilka sifah. Dan mudafun ilaihnya ma'mul dari sifat tersebut. Wal murad bi sifah ismul fa'il. Ya, kayak tadi ad-dariba, daribu Zaidin. Wasmul maf'ul madrubul abdi. Wasifatul musyabbaha hasanul wajhi. Ya. Nah, itu namanya mudafun ilaih yang dia apa namanya? Idafahnya lafdhiyah. Ya. Idafahnya lafdhiyah. Kitabu Tauhid. Apa i'rab Kitabu Tauhid? Khobar, mana mubtada? Hada Kitabu Tauhid. Ya. Baik, kemudian wal ma'nawiyah mantafa fiha al-amran. Nah, sedangkan yang ma'nawiyah yang terbebas dari dua hal tadi. Ya. Yeah. Nahu gulama Zaidin, gulamu Zaidin fal awal au awal. Ya. Yeah. Nahu ikramu Zaidin aw tsani. Faqat nahu katibul qadi. Ya. Wa tusamma hadhihi al-idafah mahdatan. Disebut idafah ini idafah mahdah. Wa tufidu ta'rif al-mudaf. Fungsinya apa? Dia berfungsi memakrifatkan mudaf bil mudafi ilaih, dengan mudafun ilaih. Idza kanat mudhaf ilaih ma'rifatan. Kalau memang mudhaf ilaihnya ma'rifah. Mudhaf ilaihnya ma'rifah, gulamu Zaidin kan gulamun itu nakirah. Ah, gulamu Zaidin berarti nanti si gulamnya jadi ma'rifah. Ah, fungsi yang lainnya takhsisul mudhaf in kanat al mudhaf ilaih nakiratan. Ditakhsis mudhaf. Apabila mudhaf ilaih nakirah, gulamu rajulin, nah ditakhsis. Ya qala asy-Syari. Ya, wal idafa nau'an lafziyatun wa ma'ni wa ma'ni wa ma'nawiyatun ila akhir ay anna al idafata min haitsu hiya tanqasimu ila qismain. Idafah dari aspeknya sendiri dia terbagi jadi dua. Ahaduhuma lafziyah, maksudnya apa? Mansubatun ila lafzi, yang dia dinisbatkan ke lafaz. Li ifadatiha amran lafziyan, karena berfungsi ya amron lafdian kama sayati min kalamil musammir. Yang kedua ma'nawiyah mansubatun ilal makna, ini nisbatnya kepada makna. Rifadatiha ma'nan fil mudaf, karena dia memberikan makna pada mudaf kama sayati aidan. Ya, qala al-faqihi, kata al-faqihi, ya, walau quddima hadha ala qawlihi awalan wal idafatu ala salasati aqsam, seandainya didahulukan yang ini daripada perkataan beliau yang pertama, wal idafatu ala salasati aqsam, wa ja'ala salasata al-madhkurata aqsaman, dan beliau dan menjadikan tiga yang jenis ini sebagai sat aqsam, menjadi berbagai macam lil ma'nawiyah kama asyarna ila dzalik, sebagaimana kita isyaratkan, lakana aula, tentu itu lebih utama. Fa inna ibaratahu, karena ibarah dari musannif, ungkapan dari musannif Al-Hattabi, taqtadi, ini berkonsekuensi, anna lafziyah kal ma'nawiyata. Kal ma'nawiyati, lafziyah seperti ma'nawi. Fin kisamiha, dalam pembagiannya ilama zakara min al-aqsam, kepada apa yang beliau telah sebutkan dari aqsam-aqsamnya. Walaisal amru kadzalik intaha, padahal perkara tidak demikian. Wa qawlu wa yakunal mudaf ilai ma'mulan li tilka sifah. Ah, ini lafziyah itu dhabitnya apa? Mudaf. Ya. Kan mudafnya adalah sifat. Ya. Dan mudafun ilai adalah ma'mul dari sifat tersebut. Sifat isim fa'il, isim maf'ul atau sifat musabbaha. Gitu kan? Ya. Al-murad bi kaunil mudafi ilaih ma'mulan li tilka sifah. Apa sih maksud mudafun ilaih ma'mul dari sifat tersebut? Annahu ma'mulun laha qabla al-idafati. Bahwa mudafun ilaih memang menjadi ma'mul dari mudaf sebelum ada proses idafah sekalipun. Kayakuna mansuban biha au marfu'an. Apakah dia mansub dengan ma'mul dengan mudaf tadi atau marfu'? Semisal hada daribun Zaidan binasbi Zaidan, ya, karena Zaidan maf'ul bi dari daribun, ya. Wa nahu hada Hasanun alwajhu, alwajhu fa'il dari Hasan, ya, ma'mulan dari Hasan, karena Hasan sifat musyabahat termasuk isim-isim yang beramal amal fi'il. Wa illa, karena kalau tidak demikian, fakulu idofatin, ya, al-mudafu ilaih fiha ma'mulun lil-mudaf, karena setiap idofah, ya, mudaf ilaihnya itu memang ma'mul dari mudaf. Ini kan majrur, majrur, berarti amil jarnya mana? Mudaf, gitu kan. Halal idofati ketika idofah ala sahih, berdasarkan pendapat yang sahih, kama sayati. Ya, wa qawluhu darib, mana tadi? Ya, daribu Zaidin ay al-ana au godan, saat ini atau besok. Wa daribu ismu fa'ilin wa huwa mudafun ila ma'mu ila maf'ulihi. Kan Zaidan aslinya memang ma'mulnya, ya. Nah. Baik. Ya. Madrubul abdi. Itu abdi itu aslinya ma'mul dari madrub, ya. Naibul fa'il kan? Nah. Naibul fa'il. Baik, barakallahu fiik. Ya. Mana lagi tadi? Al-ana awadan. Wa madrub ismu maf'ulin wa huwa mudaf ila marfu'ihi wa la budda min taqdir al-an awadan lima sayati fi babihi, sebagaimana akan datang pada babnya. Wa hadfuhu wa hadzafahu al-musannifu, dan musannif menghapus ini, enggak pakai al-an atau awadan, ya, di bab ini. Kenapa? Ittikalan ala ma sayati, karena sudah mencukupkan nanti dengan pembahasan yang akan datang. Ya, berikutnya Hasanun al-wajhu. Ya. Hasanul wajhi. Fa Hasan sifatun musyabbahatun. Beramal amal fi'il. Wa hiya mudafatun ila marfu'iha. Diidafakan pada marfu'nya. Au mansubiha, atau pada mansubnya, ada Hasanun al-wajha. Begitu. Kama saya TV babi, insya Allah. Ah, jelas ini, ya. Tadi sama kayak yang pembahasan ad-dariba, halaman berapa tadi? Yang ja'a ad-dariba. Ah, ya. Ja'a ad-dariba Zaidin. Itu aslinya Zaidin memang makmul dari dariba, kan? Ya. Ya, misalkan kita katakan ja'a ad-daribani Zaidan. Bisa enggak? Telah datang dua pemukul. Zaidan. Zaidan maf'ul bih dari daribani. Ya, paham enggak sini? Dua pemukul dari Zaid. Nah, Zaid itu aslinya memang ma'mul sebelum ada proses idofah. Pas idofah boleh pakai al. Ja'a ad-dariba Zaidin. Baik. Takdirnya tadi. Wal muqimi, muqim kan isim fa'il. Aqama yuqimu, muqim as-salata, kan gitu. Hada muqimun salatan. Ini orang yang mendirikan salat. Wa man tafa fihi al-amran, kalau yang maknawi yang terbebas dari dua hal ini. Ya, ai wa huma qaulul mudafi sifatan wal mudafi ilaihi ma'mulan. Nah, kalau yang mudaf idafah maknawi yang terbebas dari dua hal ini, yaitu yang mudafnya adalah na'at atau sifat, atau mudaf ilaihi ma'mul ma'mulan laha. Kami salil al-mazkur. Ya, seperti contoh gulamu Zaidin. Fa inna gulama Zaidin. Gulamu Zaidin, perhatikan, gulam laisa sifatan. Ya. Li'annahu laisa isma fa'ilin. Dia bukan isim fa'il. Wala isma maf'ulin, wala sifata musyabbahatin. Ya enggak? Zaidin, Zaidin itu laisa ma'mulan lahu qabla al-idafah. Sedangkan si Zaid bukan ma'mul dari si gulam sebelum idafah. Ya, paham enggak sini? Li'annahu la yuqal gulamun Zaidan. Enggak ada dikatakan gitu gulamun Zaidan. Nah, ngerti enggak sini? Paham? Ya, ini pembahasannya udah luas sekali nih. Kalau antum paham ini, bisa antum ngajar al-Jurumiyah. Wa antafa al-amra al-awwal wa huwa qaulul mudafi sifatan. Ya, dia terbebas dari perkara yang pertama, mudafnya sifat, bukan. Gulam bukan sifat. Hadza kitabu Zaidin, kitab bukan sifat, ya enggak? Yang terusnya Zaidin bukan makmul dari si kitab. Ya enggak? Kita enggak bilang kitabun Zaidan, enggak ada. Nah, kamisalihi al-madzkuri. Seperti contoh yang disebutkan. Fa inna ikram, itu pada ikram apa tadi? Ya. Ya. Ah, ikramu Zaidin. Ini yang maknawi. Ya. Ya. Fa inna ikram masdarun mudafun ila ma'mulih wa laisa sifatan. Ya. Ya. Dia masdar diidofahkan pada ma'mulnya. Memang betul masdar beramal amal fi'il, tapi dia bukan sifat. Wa laisa sifatan. Sedangkan syarat dari idofah lafdiyah, ya, mudofnya mesti sifat, dan mudofun ilai sebelum proses idofah adalah ma'mul dari sifat. Kan sifat ada tiga, isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabbah. Sifat musyabbah seakan-akan fa'il dari wazan fa'ula yaf'ulu. Fa'ula yaf'ulu, hasuna yasunu, hasan. Ya, karuma yakrumu, karim. Ya. Baik. Awin tafa'asa al-amru as-sani. Yang kedua, wa huwa qaulul mudafi ilaih ma'mulan lil mudaf. Kamisali al-mazkur. Ya. Fa inna katibu, itu lihat katibab contohnya apa? Katibul qadi, ya. Katibul qadi. Ya, lihat. Wa in kana sifatan, katib walaupun dia sifat, lakinnaha laysat mudafatan ila ma'muliha. Namun dia tidak mudaf kepada makmulnya. Li'anna qaulaka daribu Zaidin, ya. Fi quwwati qaulika yadribu Zaidan. Ucapan antum daribu Zaidin itu fi quwwah qaulika. Artinya memiliki kapasitas, kekuatan kapasitas seperti ucapan Anda yadribu Zaidan. Wa hadha laysa fi taqdir, ini enggak seperti pada takdir yaktubu al-qadi. Nah itu kan. Ya, kan katib, kan katib isim fa'il dari kata yaktubu. Nah ini enggak seperti yaktubu al-qadi. Ya kan enggak bisa. Masa dia mencatat qadi, al-qadiya begitu. Mencatat si qadiya. Ini gimana? Mencatat si hakim. Ya. Wa inna ma huwa fi taqdir katibun lil qadi. Takdirnya gitu. itu sekretaris siapa? Katibul Qadi. Nah, Katibu Zaidin, bukan Kataba Zaidan, ya kan? Nah, tapi Katibun li Zaidin, Katibun li Qadi. Berarti idofahnya apa? Ma'nawiyatun. Nah, fa'idofatuhu ma'nawiyatun. Ya, udah ngerti sini? Taib. Dan idofah ini yang ma'nawi ya disebut idofah mahdotan. Mahdotan, ay khalisotan. Apa maksudnya khalisah? Idofah tulen. Liannaha laisat fi takdiri, fi takdiril infisal. Karena dia tidak pada takdir infisal, dipisah. Idla yuqal fi gulamu zaidin, itu enggak dipisah, gulamun zaidan. Enggak. Dia takdirnya memang sepaket, gulamun zaidin. Gulamun li zaidin. Wa qawluhu gulamun zaidin ay gulamun qabla al-idafah kana nakiratan. Ini berarti apa nih? Pada yang mana ini? Pada pembahasan. Tufid memberikan faedah ta'rif mudof. Mudofnya menjadi ma'rifah. Ya. Kalau mudofun ilaihnya itu ma'rifah. Ya. Misal gulamu Zaidin, Zaidin kan ma'rifah. Gulam qoblal idofah kana nakiratan, ya. Sebelum idofah dia nakirah. Falamma udifa ilal ma'rifati, ketika diidofahkan pada ma'rifah, kenapa? Karena Zaid ma'rifah. Iktasaba at-ta'rifa ma'aha. Maka iktasaba, dia mengambil ma'rifah juga dengan mudofun ilaihnya. Tanbihun, hunaka asma'un, ya. Di sini ada berbagai isim-isim. Ya. Mutagawwilah. Asma'un mutagawwilatun. Ya. Mutawgilah. Mutawaggilah. Mutawaggilah, afwan. Dia dari wazan tawaggala. Ya tawaggalu. Masuk ke dalam. Hunaka asma'un mutawaggilatun. Nah, ini ada berapa isim-isim yang masuk fil ibham. Ya. Masuk ke dalam ibham. La tata'arrafu. Ya, dia enggak bisa jadi ma'rifat. Wa in udifat ila ma'rifatin. Walaupun diidofahkan kepada ma'rifah. Ya, dia enggak bisa, dia masih mubham terus. Enggak bisa jadi ma'rifah. Ka goir. Ya, goiru Zaidin gitu. Misal, misli Zaidin. Ya. Baik. Iya. Wa nahwihi ma dzalika misalnya. Wa dalil wa ladzalik, dalil akan hal ini annaha taqa'u sifatan, dia menjadi sifat. Linakira marartu bi rajulin goirika. Ya. Ya, kedat. Goirika, goir diidofahkan kepada domir kaf. Sedangkan domir ma'rifah. Apakah goir jadi ma'rifah? Enggak. Kenapa? Karena dia jadi na'at dari si rajulin. Rajulin enggak apa? Nakira. Ra'aitu rajulan mislaka. Tuh, iya enggak? Misla, walaupun diidofahkan pada domir ma'rifah, tetap nakira. Wa nakiratu la tusafu bil ma'rifah. Kan dia jadi na'at ya. Sedangkan nakira enggak bisa dijadikan na'at bagi ma'rifah. Wal idafatu fi hadha naw' ma'nawiyatun. Nah, idafah di sini berarti ma'nawiyah. Tufidu apa berarti? At-takhsisa. Pengkhususan aja, duna at-ta'rif. Ya, bukan memberikan berfungsi sebagai ma'rifah. Ajib ini, lengkap ini kan. Nah. Wa nahu gulamu rajulin. Ya. Nah, ini tufidu takhsis. Kalau tadi kan tufidu al-ma'rifah, tufidu ta'rif bagi mudof kalau diidofahkan pada ma'rifah. Nah sekarang mudof, mudof itu kan nakiroh tanpa tanwin, tanpa al, diidofahkan pada nakiroh lagi. Apa fungsinya? Takhsis. Ya. Ai ma la yablughu darajat ta'rif. Ifadah takhsis itu tidak sampai ke derajat ma'rifah. Fa inna gulamu rajulin itu akhassu min gulamin. Itu lebih khusus banding dengan gulam-gulam yang lain aja. Ya. Baik. Misalnya antum katakan jaa gulamun wa gulamu rajulin. Nah, lebih khusus pada gulam yang tadi. Ini gulam yang mana? Ya. Baik. Nah. Mana lagi tadi? Mana? Ayah. Walakinnahu lam yatamayyaz bi'ainihi. Namun dia tidak membedakan dengan apa namanya dengan ainnya, dengan bentuknya. Kama tamayyaza gulamu Zaidin. Sebagaimana dibedakan dengan kalimat gulamu Zaidin. Qalahu fil mughni. Ini yang dikatakan oleh Ibn Hisham di Mughni Labib kama afadahu al-Musarrih. Cukup ya. Subhanakallahumma bihamdik. Sudahlah, ilah lantas tak perlu kau terbilang.